بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد عندك يا هنا إحسان jumlah di dalam bahasa Arab ada berapa jenis jumlah? Dua, sebutkan. Jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Apa yang dimaksud dengan jumlah ismiyah, Aba Asiyah? Jumlah yang didahului oleh isim. Apa contohnya jumlah ismiyah Aba Yazid? Aliyun Ghaniyun. Ali adalah orang kaya. Apa yang dimaksud dengan jumlah fi'liyah Aba Abdurrazzaq? Jumlah yang didahului oleh fi'il. Apa contohnya jumlah fi'liyah Aba Abdurrahman? Daraba Muhammadun kalban. Naam, Muhammad memukul anjing. Naam. Jadi seseorang ketika berbicara ataupun menulis bisa membuat dua jumlah ini. Bisa jumlah fi'liyah, bisa jumlah ismiyah. Kalau seorang mendahulukan isim, berarti dia akan membuat jumlah ismiyah. Kalau seseorang mendahulukan fi'il, maka akan membuat jumlah fi'liyah. Barakallahu fikum. Naam. Isim dilihat dari sisi, ataupun bagian isim dilihat dari sisi al-adad, jumlah. Dibagi berapa bagian? Abadani. Tiga bagian, sebutkan. Mufrad, musanna, jama'. Barakallahu fikum. Apa yang dimaksud dengan mufrad? Aba Talhah. Kata yang menunjukkan satu. Contohnya isim mufrad Aba Ali. Aba Madrasatun. Naam. Apa yang dimaksud dengan musanna Aba Afif? Kata yang menunjukkan dua. Bagaimana cara membuat isim musanna Aba Ramdhani? Ditambah alif dan nun di akhirnya. Atau ditambah apa? Atau tambah ya dan nun. Contohnya isim musanna Aba Hakim. Baitani atau baitaini. Aba Illa. Contoh yang lain. Isim musanna. Masjidani atau masjidaini. Naam. Fahrul, apa yang dimaksud dengan jama muzakkar salim? Isim yang menunjukkan jama dengan tambahan apa? Dengan tambahan wawu dan nun atau ya dan nun di akhirnya. Contoh jama' mudzakkar salim, Aba Hudzaifah. Muslimuna atau muslimina. Nah, muslimuna atau muslimina. Cara membuat jama' mudzakkar salim, Aba Zuhair. Nah, ditambahkan waw dan nun atau ya nun pada isim mufrad. Jadi akhir kata. Salihun menjadi salihuna atau salihina. Apa saja yang bisa dibuat jama' mudzakkar salim, Darman? Apa saja yang bisa dibuat jama' mudzakkar salim? Naam. Aba Nabil. Naam, kata sifat atau laki-laki. Kata sifat yaitu dan isim muzakkar. Naam, seperti sabirun. Apa artinya sabirun? Endak Sulawesi. Orang yang sabar. Jadikan jama' mudzakkar salim menjadi apa? Sabirun. Sabiruna atau sabirina. Nah, muhsinun menjadi apa jama' mudzakkar salimnya, Abdurrahman? Muhsinuna atau muhsinina. Apa artinya muhsinun, Marwazi? Muhsinun, orang yang berbuat baik. Nah, jadikan jama' mudzakkar salim dari kalimat mufsidun menjadi apa? Mufsiduna atau mufsidina. Nah, apa arti mufsidun, Alwi? Orang yang berbuat kerusakan. Nah, orang yang berbuat kerusakan. Mufsidin, mufsidun. Kita lanjut, barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Yang keempat atau yang kedua dari jama' adalah jama' mu'annathis salim. Jama' mu'annathis salim. Apa itu jama' mu'annathis salim? Jam'ul mu'annathis salim huwa ma dalla 'alal jam'iyyati bi ziyadati alifin wa ta'in fi akhirih. Jama' mu'annatsis salim adalah sebuah kata yang menunjukkan kepada jumlah banyak jam'iyyah, jama'. Sebuah kata yang menunjukkan kepada jumlah banyak perempuan. Biziyadati alifin wa ta'in, dengan tambahan alif dan ta. Fi akhirihi, di akhirnya. Apa tambahannya? Alif dan ta. Nah, alif dan ta. Jadi alifnya harus tambahan, ta-nya juga harus tambahan. Sebagian ulama memberikan definisi terhadap jama' mu'annatsis salim dengan definisi yang sangat mudah. Kata mereka, jama' mu'annatsis salim adalah ma jumi'a bi alifin wa ta'in. Sebuah jama' Nah, yang ditambahkan alif dan ta. Majumi sesuatu yang dibentuk jama dengan tambahan alif dan ta. Ta-nya di sini ta maftuhah. Ta yang terbuka. Atun atau atin. Mislu contoh. Contoh jama muannats salim, sebuah kata yang dijama dengan alif dan ta. Nah, berarti ini ya barakallahu fikum, yang akan bisa dibentuk jama muannats salim sesuai dengan namanya. Jama adalah bentuk kalimat yang lebih dari dua. Muannas adalah perempuan. Salim, selamat ketika dikembalikan kepada mufrad. Selamat dengan bentuk mufradnya dari perubahan. Berarti ini wanita, bukan laki-laki. Karena jama muannas, bentuk jama dari perempuan. Nah, salim yang selamat dari perubahan bentuk mufradnya. Contoh kalimat solihatun. Apa artinya solihatun? Seorang wanita solihah. Nah, solihatun. Kalau kita ingin menyebutkan beberapa wanita solihah, maka dibentuk dengan jama' mu'annati salim. Bagaimana cara membentuknya? Yang pertama, solihatun dibuang taknya dulu. Solihatun dibuang taknya. Kemudian baru ditambah alif dan ta. Menjadi apa? Solihatun. Bukan solihatatun, tetapi dibuang dulu taknya. Solihatun. Nah, solihatun. Nah, ini pertama dibuang tanya. Ini ya. Solih. Nah, kembali kepada asal. Nah, ya. Kemudian ditambahkan alif dan ta. Ditambah alif dan ta. Nah, menjadi apa? So lihatun. Ini alif. Nah, ini tambahan. Baik. Jadi so lihatun, beberapa wanita solihah. Contoh yang kedua, kafiratun. Apa artinya kafiratun? Seorang wanita kafir. Seorang wanita kafir. Kalau kita ingin menyebutkan beberapa wanita kafir, maka dibentuk dengan jama' mu'annatis salim. Menjadi apa? Kafiratun. Beberapa wanita kafir. Nah, hasanatun. Apa artinya hasanatun? Seorang wanita yang baik. Hasanah. Seorang wanita yang baik. Kalau di sana ada beberapa wanita yang baik, berarti dibentuk dengan jama' mu'annatsi salim. Menjadi apa? Hasanatun. Beberapa wanita yang baik. Muballighatun. Apa artinya muballighah? Seorang wanita yang muballigh. Apa muballigh? Penceramah. Asal katanya menyampaikan. Seorang wanita yang menyampaikan. menyampaikan berita, menyampaikan dakwah, menyampaikan ajakan, perintah dan larangan, muballighah. Beberapa wanita yang menyampaikan, beberapa wanita muballigh, apa bahasa Arabnya? Muballighatun. Nah, nah, jadi salihatun, seorang wanita salihah. Isim apa namanya? Muf, isim mufrad. Salihatun, karena menunjukkan satu orang. Muzakkar atau muannas, laki-laki atau perempuan? Perempuan. Muannas, muzakkar, laki-laki. Muannas, perempuan. Ada taknya. Salihatun. Kalau dua wanita salihah, apa bahasa Arabnya? Salihani atau salihatani? Salihatani. Dua wanita salihah. Nah, namanya isim apa? Isim musanna, karena menunjukkan dua. Telah datang dua wanita salihah, apa bahasa Arabnya? Ja'at salihatani. Naam. Telah pergi dua wanita salihah. Zahabat salihatani. Naam. Telah berpuasa dua wanita salihah. Apa puasa? Somat. Asalnya soma ditambah tak menjadi somat. Somat. Salihatani. Telah sholat dua wanita salihah. Sholat. Salihatani. Nah. Telah datang beberapa wanita salihah. Apa? Ja'at. Ja'at salihatun. Ini bab kita. Jama' mu'annasi salih. Ada tambahan alif dan tak. Ja'at salihatun. Nah. Telah datang beberapa wanita kafir. Ja'at kafiratun. Beberapa wanita kafir. Telah datang beberapa wanita yang baik. Ja'at hasanatun. Beberapa wanita yang baik. Jadi kesimpulannya, jama' mu'annafis salim ada sebuah kata yang dibentuk jama' dengan ada tambahan alif dan ta' di akhirnya. Nah, dari asalnya dari kalimat muzakkar atau mu'annas? Mu'annas. Dengan dibuang dulu taknya dari mu'annasnya, kemudian ditambah alif dan ta'. Salihatun dibuang taknya, kemudian ditambah alif dan ta'. Salihatun, beberapa wanita salihah. Tamrin, apa artinya tamrin? Latihan. Ij'al mu'annasan saliman. Jadikan jama' mu'annas salim. Yang pertama, sayyi'atun. Apa artinya sayyi'atun, abahbab? Sayyi, sayyi'ah. Jelek, seorang wanita yang jelek. Sayyi'ah. Jangan namakan anak perempuannya sayyi'ah. Walaupun bahasa Arab. Jelek, wanita yang jelek. Nah, apa jama muannas salim dari sayyi'ah? Nah, sebelumnya ingat cara membuatnya apa? Taknya dibuang. Kemudian ditambah apa? Alif dan ta. Nah, sayyi'atun menjadi apa? Sayyi'atun. Beberapa wanita yang jelek. Yang kedua, jannatun. Apa artinya jannatun? Kebun, jannah ataupun surga. Bisa. Beberapa kebun. Apa bahasa Arabnya? Jannatun. Kalau jannatun isim apa? Isim mufrad. Jama' muannas salimnya apa? Jannatun. Ketiga, makhluqatun. Apa arti makhluqatun? Makhluk. Makhluqatun, makhluk. Yang arti yang diciptakan. Wanita yang diciptakan. Makhluqah. Nah. Nah, apa bentuk jama muannas salimnya? Bagaimana cara membuatnya? Dibuang ta-nya kemudian tambah alif dan ta. Menjadi apa? Makhluqatun. Keempat, musyrikatun. Musyrikatun. Apa arti musyrikatun? Aba Marwazi. Seorang wanita musyrik. Nah, seorang wanita musyrikah. Musyrik. Ini isim mufrad. Nah, kalau dibentuk jama muannas salim, taknya dibuang, kemudian ditambah alif dan tak. Menjadi apa? Musyrikatun menjadi? Musyrikatun. Beberapa wanita musyrikah. Nah, mu'minatun, seorang wanita mu'minah, mu'min. Dibentuk jama muannas salim dengan cara dibuang taknya terlebih dahulu, kemudian ditambah alif dan tak di akhirnya. Mu'minatun menjadi mu'minatun. Zalimatun. Apa artinya zalimatun? Seorang wanita yang zalim. Zalim. Menjadi apa dibuat jama muannas salim? Zalimatun. Ya. Alimatun. Apa alimatun? Seorang wanita yang berilmu. Alimah. Nah. Seorang wanita yang berilmu. Kalau dua orang wanita yang berilmu apa? Alimatani. Nah. Ya. Kalau beberapa wanita orang yang berilmu? Alimatun. Ini yang disebut dengan jama' muannas salim. Ditambah alif dan ta. Sabiratun. Nam. Apa artinya sabiratun? Seorang wanita yang sabar. Sabirah. Imra'atun sabirah. Nam. Zawjati sabirah. Istriku seorang wanita yang sabar. Sabirah. Nam. Beberapa wanita yang sabar. Menjadi apa? Sabiratun. Naam. Ini jama' muannas salim. Kemudian ij'al mufradan. Jadikan isim berikut ini menjadi isim mufrad. Berarti kalimat yang semuanya ini adalah jama' muannas salim. Dikembalikan dari jama' muannas salim kepada mufradnya lagi. Naam. Dengan cara bagaimana? Dibuang alif dan taknya. Kemudian dikembalikan taknya. Taknya yang asalnya mufradnya. Mujtahidatun. Apa artinya mujtahidatun? Beberapa wanita yang rajin, sungguh-sungguh rajin, mujtahidat. Nah, beberapa wanita yang rajin, beberapa wanita yang sungguh-sungguh. Mujtahidatun. Kalau dibentuk menjadi mufrad, bagaimana caranya? Dibuang tambahannya. Apanya? Ta, alif, dan ta-nya dibuang. Menjadi apa mujtahidatun mufradnya? Mujtahidatun. Dibuang alif dan ta-nya. Mujtahidatun. Hayawanatun. Hayawan, hayawanatun. Apa artinya? Binatang, binatang, hayawanat. Hayawanat, binatang. Nah, dijadikan mufrad menjadi apa? Hayawanatun. Nah, sama dengan bahasa kita ya, hewan. Qanitatun. Apa artinya qanitatun? Beberapa wanita yang taat, tunduk. Nah, qanitat. Qanitatun, tunduk. Beberapa wanita yang tunduk. Qanitat. Kalau dibentuk menjadi isim mufradnya menjadi apa? Qanitatun. Nah. Hafizatun. Apa artinya? Beberapa wanita yang hafizah. Penghafal. Hafizah. Nah. Apa isim mufradnya dari hafizah? Hafizatun. Dibuang apa? Alif dan ta-nya. Nah, telah datang seorang wanita yang hafizah. Apa ke bahasa Arabnya? Ja'at hafizatun. Telah datang dua wanita yang hafizah. Apa bahasa Arabnya? Ja'at hafizatani. Nah, telah datang beberapa wanita yang hafizah. Ja'at hafizatun. Nam. Salihatun. Menjadi apa isim mufradnya? Salihatun. Mufradnya menjadi? Salihatun. Kasiatun. Apa artinya kasiatun? Beberapa wanita yang berpakaian. Enam. Kasiatun. Apa isi mufradnya? Kasiatun. Dibuang alif dan ta-nya. Kasiatun. Ariyatun. Apa artinya ariyatun? Lawan dari kasiatun. Ariyat adalah lawan dari kasiat. Beberapa wanita yang tidak berpakaian. Kasiatun, ariyatun. Kata Rasulullah, sinfani min ahlin nar. Nah, diantaranya kasiatun, ariyatun. Ada dua kelompok wanita yang termasuk penghuni neraka, wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Ariyatun nam. Ariyatun. Apa mufradnya? Ariyatun. Shaimatun. Apa artinya? Beberapa wanita yang berpuasa. Shaimat. Nah. Ini adalah jama' mu'annas salim. Nah. Kemudian enam faidah. Jama' mu'annas salim hanya terdapat dua bacaan. Hanya dua bacaan jama' mu'annas salim. Enggak ada ketiganya. Nah. Hanya dua bacaan. Yang pertama, solihatun dan solihatin. Itu aja. Enggak ada solihatan. Ya. Hanya dua bacaan. Solihatun, solihatin. Baik, lanjut. Jam'u taksir, jama' taksir. Nah, jam'u taksir. Apa itu jam'u taksir? Jam'u taksiri huwa ma taghayyara an surati mufradihi. Jama taksir adalah jama yang berubah dari bentuk mufradnya. Sebuah kata yang berubah dari bentuk mufradnya. Tentunya jama menunjukkan banyak lebih dari dua. Nah, dan berubah dari bentuk mufradnya. Kalau jama mudzakkar salim berubah atau tidak dari bentuk mufradnya? Tidak. Jama muannats salim berubah atau tidak dari bentuk mufradnya? Tidak. Muslimuna asalnya muslimun. Enggak berubah dari bentuk mufradnya, cuma tambahan waw dan nun. Iya. Muslimina tetap dari muslimun, tambahannya ada nun. Tetap bentuk mufradnya, tidak berubah. Jama muannats salim juga. Solihatun. Apa mufradnya? Solihatun. Jadi tidak berubah-berubah. Adapun jama taksir ini adalah berubah dari bentuk mufradnya. Jadi enggak ada huruf tambahan di dalamnya yang kita bikin rumus. Enggak ada rumus cara membuatnya. Kita tambah apa, tambah apa, enggak ada. Enggak ada ketentuannya. Nah. Contoh coba lihat. Mislu contoh. Waladun. Apa artinya waladun? Anak laki-laki. Jama taksirnya menjadi auladun. Berubah atau tidak? Berubah. Waladun menjadi auladun. Ada tambahan apa? Alif dan lam. Mulai harokatnya juga berubah. Beberapa anak laki-laki. Jadi tidak memiliki rumus cara membuatnya. Nah, ya, karena dia berubah dari bentuk mufradnya. Baitun menjadi apa? Buyutun. Buyut. Buyutun. Beberapa rumah. Enggak bisa baituna, baitina enggak bisa. Baitatun enggak bisa. Nah, jadi kita modalnya menghafal dan mendengar dari orang Arab. Modalnya mendengar, menghafal atau tatabu memeriksa Quran, dalam hadis dapat seperti itu. Enggak bisa kita buat-buat sendiri. Yang paling mudah melihat kamus. Ya. Yang paling mudah untuk mencari jama taksir melihat kamus mu'jam. Karena di dalam mu'jam atau kamus disebutkan. Nah, di dalam kamus misalkan tertulis begini. Di dalam kamus tertulis waladun. Biasanya ada garis begini, kemudian dituliskan sini. auladun. Ini namanya maksud jamak, jamak nih, jamak taksir ini. Nah, ya. Taib. Rajulun, apa artinya rajulun? Seorang laki-laki dewasa. Jamak taksirnya apa? Rijalun. Allah berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Itu. Enggak bisa kita buat. Rijal, rajul jamaknya rijal. Sudah begitu dalam Al-Qur'an, dalam sunnah, dalam kalimat bahasa. Nah. Jadi, caranya untuk mengetahuinya melihat kamus. Nah, atau meneliti bahasa Arab atau juga kita menghafal. Daftarun, apa artinya daftarun? Buku tulis. Nah, apa jamak taksirnya? Dafatiru. Daftarun, sebuah buku tulis. Beberapa buah buku tulis, bahasa Arabnya dafatiru. Dafatir. Nah. Kemudian rasulun, apa artinya rasulun? Utusan, seorang utusan yang diutus. Nah, seorang yang diutus. Seorang utusan, rasul. Nah, apa jamak taksirnya? Rusulun. Berkurang hurufnya, wawnya hilang. Rusulun. Beberapa utusan, beberapa rasul. Nah, ya. Kemudian masjidun, apa bahasa Arabnya? Masajidu. Beberapa masjid. Nah, jamak yang seperti ini yang berubah dari bentuk mufradnya disebut jamak taksir. Nah, ya. Jamak yang berubah dari bentuk mufradnya. Tidak. Tidak bisa berubah lagi. Ya sudah, masajidu sudah bentuk akhir. Nah, bentuk akhir. Hanya beberapa kata saja yang bisa dibentuk lebih daripada itu. Rata-rata aglabnya kalau bentuk masajid adalah bentuk yang terakhir. Nah. Nanti ada di dalam bab Syogoh Muntarjumu. Nah. Ini kalau jamak taksir seperti itu. Nah, jadi harus kita menghafal. Harus kita sering mendengar. Harus kita sering membaca, melihat. Oh, ini apa? Kok enggak ada apa? Berubah dari bentuk mufradnya. Tidak bisa kita tebak. Tidak bisa kita bikin komus, bikin pola. Enggak bisa. Nah, ya. Baku barakallahu fikum jamak taksir ini. Modalnya menghafal atau melihat kamus, memperbanyak peneliti, melihat, memeriksa, barakallahu fikum. Naam. Waladun lam isim mufrad. Kalau musananya apa? Waladani. Kalau musana berarti tetap ada polanya, tambah alif dan nun. Tetapi ketika bentuk jamak, apa bisa dibentuk jamak muzakkar salim? Tidak bisa. Bisanya hanya jamak taksir. Karena waladun bukan sifat. Nah. Ya. Baik. Bentuk jamak taksir. Rajulun. Enggak bisa. Rajuluna. Dijemput jamak muzakkar salim. Enggak bisa. Nah. Bisanya dibentuk jamak taksir. Nah. Jadi. Tidak semua kata bisa dibentuk jamak muzakkar salim. Yang bisa dibentuk jamak muzakkar salim. Laki-laki kemudian si. Sifat. Ketika tidak ada jamak muzakkar salim, bisa dibentuk dengan jamak taksir. Barakallahu fikum. Nah. Terus wa yu'rafu dzalika birruju'i ilal qawamisi wa kasratil ittila'i wal qira'ati. Wa yu'rafu, bisa diketahui jamak taksir itu birrujuk dengan cara merujuk ilal qawamis kepada kamus-kamus, wa kasratil ittila dan memperbanyak mentelaah, wal qiraah dan memperbanyak membaca. Ini jama' taksir. Zawjun, suami. Ya. Suami. Apa bahasa, apa kita mengatakan beberapa suami? Nah di sini nam, kita mendengar apa? Azwajun. Enggak bisa dibentuk jamak mudzakkar salim. Karena kita mendengar zauj, suami. Jamaknya azwaj. Ya. Naam. Azwajun. Barakallahu fikum. Kemudian ainun, apa arti ainun? Mata. Beberapa mata, apa bahasa Arabnya? Ayun. Ya. Ayunun. Jadi, naam. Ya. Yaumun, apa arti yaumun? Hari. Kalau beberapa hari apa? Ayyamun. Ayyamul bid. Ayyamul bid. Beberapa hari. Ini dengar. Naam. Iya. Barakallahu fikum. Kitab. Apa artinya kitab? Bahasa Arabnya? Kitabun. Beberapa kitab. Apa beberapa kitab? Kutubun. Kita dengar. Kutubun, beberapa kitab. Kutubul fikhi, beberapa kitab fikhi. Kutubul aqaid. Begitu. Nah. Dengan berjalan, dengan sering kita mendengar, sering kita menyimak bacaan-bacaan kitab, paham, oh itu jama' taksir dia. Nah, jama' taksir. Nah. Ra'sun, apa bahasa Arabnya ra'sun? Bahasa ini kitanya? Kepala, pemimpin, ra'sun. Nah, beberapa kepala, apa bahasa Arabnya? Ru'usun. Nah, ru'us, ya, pemimpin-pemimpin, tokoh-tokoh, ru'us. Ya, nah, ru'usul mubtadi'ah. Nah, barakallahu fikum. Ini, nah, jama' taksir. Alhamdulillah, beberapa contoh jama' taksir. Alhamdulillah ini jama' taksir dari mislun. Mislun karena apa? Mislu contoh. Kalau dua contoh apa? Mislani atau mislaini. Kalau beberapa contoh, amsilatun, amsilah. Nah, ini sudah termasuk jama' taksir ini. Amsilah, al-amsilah, beberapa contoh. Tadi kan di belakang mislun, mislun, mislun begitu kan? Nah sekarang al-amsilah, beberapa contoh. Ini jama' taksir pula. Beberapa contoh jama' taksir. Yang pertama ra'sun. Apa arti ra'sun? Kepala. Jama' taksirnya apa? Ru'usun. Ru'us. Beberapa kepala kambing. Apa kita katakan? Ru'usul ghanam. Berapa pemimpin kebid'ahan, apa kita katakan? Ru'usul bid'ah, ru'usul ahlu'usu mubtadi'ah. Nah, ru'us, pemimpin. Bisa kepala ini, bisa pemimpin. Rijlun. Apa artinya rijlun? Kaki. Kalau beberapa kaki apa? Arjulun. Beberapa kaki. Dua kaki apa? Rijlani atau rijlaini. Isim apa? Isim musanna. Apa jama' dari rijlun? Arjulun. Jama' apa? Jama' taksir. Bukan jama' muzakkar, bukan jama' muannas. Ya. Ainun. Apa maksud bahasa kitanya? Mata. Dua mata? Ainani atau ainaini. Beberapa mata? A'yunun. A'yunun. A'yun. Qurrata a'yun. Sering mendengar? Naam. Mata-mata. Jadi a'yun itu bisa mata-mata jasus, jawasis, bisa beberapa mata, bisa mata air sama a'yun. Nah, tergantung konteks kalimatnya. Nah. Nah, uyun. Batnun, apa artinya batnun? Perut. Nah. Ya. Banam. Jamak taksirnya apa? Butunun. Butunun. Batnun, butunun. Juga kalimat butun biasa diterjemahkan bagian dalam. Butunul kitab. Bagian dalam kitab. Butun. Nah, butunul audiyah. Bagian lembah perkampungan wadi. Lembah butun. Di bagian dalamnya. Nah, apa? Apa? Nah, butun. Nah, jadi bagian dalam ya. Bagian dalam itu butun ini. Kitabun, apa jamak taksirnya? Kutubun. Kemudian asadun menjadi apa? Usudun. Apa artinya asadun? Singa. Singa. Asad. Naam. Asadun singa. Naam. Bisa asalnya singa itu adalah kata untuk binatang itu. Naam. Singa, tapi bisa diitukan kepada orang karena keberaniannya. Nah, ah, ya asadullah, asadullah. Nah, maksudnya orang pemberani. Nah, yaumun, apa jamak taksirnya? Ayyamun, ayyamun, beberapa hari. Nah, syahrun, ashhurun, beberapa bulan. Nah, ashhur. Wajhun, wajhun, aujuhun, bisa juga wujuhun, bisa juga aujuhun, wajah-wajah. Ini beberapa contoh jamak taksir. Nah, beberapa contoh jamak taksir. Nah, jadi jamak taksir harus dihafal. Tidak ada polanya untuk membentuk. Nah, kecuali hanya satu saja, seperti masjidun menjadi masajid. Ini masajid ini bentuk pola seperti ada polanya. Nah, kalau nah, sebuah kata biasanya kata benda, seperti maktabah, apa maktabah? Perpustakaan. Apa jamak taksirnya? Makatib, sama sama masajid. Madrasatun, apa artinya madrasatun? Sekolah. Dibuat jamak menjadi apa? Madaris. Nah, seperti itu polanya. Jadi kata-kata benda, nah banyak yang berpola masajid, mafa'il. Nah, seperti tadi apa? Nah, sekolah. Madrasatun, jamaknya apa? Madaris. Museum, apa museum? Muthafun. Apa bahasa jamaknya? Matahif. Matahif. Muthafun. Matahif. Masajid, makatib. Nah, banyak kata yang dibentuk jamak taksir seperti ini. Yaitu yang penting dia tidak berakal. Nah, tidak berakal. Apa ini bahasa Arab ini? Lampu, misbahun. Apa jamaknya? Masabih. Kunci, apa bahasa Arab kunci? Miftahun. Mafatih. Nah, itu jamak taksir. Benda-benda biasanya. Ya. Selain itu, nah, tidak memiliki pola. Nah, barakallahu fikum. Asatir. Asatizah. Nah. Kemudian barakallahu fikum, khulasatu aqsamil ism. Ini kesimpulannya. Nah, khulasatu aqsamil ism. Ringkasan pembagian-pembagian isim. Yang pertama, mufradun. Apa arti mufradun? Isim mufrad. Nah, kata yang menunjukkan satu. Kolom kedua, musanna. Apa arti musanna? Isim yang menunjukkan kepada dua. Jama, isim yang menunjukkan dua lebih. Jama ada tiga. Jama mudzakkar salim, jama muannats salim, jama taksir. Nah, jadi ringkasan dari pengertian mufrad, musanna, jama ini. Coba lihat kolom pertama, mufrad. Contohnya apa di sini? Kafirun. Dibuat musanna menjadi apa? Kafirani atau? Kalau dibuat jama, jama apa? Jamanya jama apa? Jama muzakkar salim. Menjadi apa? Kafiruna atau? Contoh kedua, munafikun. Ini isim mufrad. Musananya apa? Munafiqani atau? Munafiqaini. Jama, jamanya jama apa? Jama muzakkar salim. Bisa dibentuk jama yang lain? Tidak. Karena dia termasuk sifat munafikuna, munafikina. Baik, kemudian salihatun, ini isim apa? Mufrad muannas. Iya, ada taknya, muannas. Nah, dibentuk musanna menjadi apa? Salihatani atau salihataini. Jamaknya jama apa? Harus jama muannats salim karena mufradnya juga muannats. Salihatun, beberapa wanita salihah. Nah, jadi enggak bisa sembarang disebut dibentuk jama. Lihat bentuk mufradnya dia. Kalau asalnya bentuk muannats, dibentuk jama muannats. Kalau bentuknya asalnya muzakkar, laki-laki dibentuk jama muzakkar. Baik. Sabiratun, apa isim musannanya? Sabiratani atau? Dibentuk jama. Jama apa? Muannats salim. Menjadi? Sabiratun. Kemudian benda sekarang. Daftarun, benda. Nah, buku tulis. Dibentuk musanna menjadi apa? Daftarani atau daftaraini. Dibentuk jama. Jama apa? Jama taksir. Karena tidak bisa disebut jama muzakkar salim, bukan sifat. Tidak bisa juga dibentuk jama muannas karena bukan menunjukkan wanita. Maka dibuat jama taksir. Menjadi apa? Dafatiru. Dafatir. Dafatiru. Beberapa buku tulis. Waladun, musananya apa? Waladani atau waladaini. Jamaknya jama apa? Jama taksir. Menjadi auladun, beberapa anak laki-laki. Nah, tamrin, apa tamrin artinya? Coba dites, dibentuk jama apa berikut ini. Nah, praktekan. Lihat dasarnya. Kalau dia sifat, bentuk jama muzakkar salim. Kalau dia sifat tapi ada tak marbutohnya merupakan wanita, bentuk jama muannats salim. Kalau itu benda, maka bentuk jama taksir. Coba lihat. Muhsinatun, ini ada taknya. Berarti mufrad muannats. Kira-kira jamanya jama apa? Jama muannats salim. Bisa dibentuk jama muzakkar salim? Tidak. Nah, bisa disebut jama taksir? Tidak. Karena apa di sini? Seperti kalimat sobiratun, kata sifat yang muannas, berarti bisanya dibentuk jama muannas. Berarti jamanya jama apa? Muannas salim. Berarti muhsinatun apa jamanya? Muhsinatun. Yang kedua, maq'adun. Apa arti maq'adun? tempat duduk, kursi, mak'an, tempat duduk. Nah, kira-kira jamaknya jamak apa ini Abah Marwazi? Jamak taksir, seperti masjidun. Ya. Apa berarti jamak daripada mak'adun? Maqa'idu. Ya. Bisa dibentuk jamak muzakkar salim? Tidak, karena dia tidak berakal. Tidak berakal dan bukan si sifat. Pokoknya jamak muzakkar harus berakal atau sifat. Babun, apa artinya babun? Kira-kira bisa dibentuk jamak apa ini Abah Bab? Jamak taksir. Apa jamak taksirnya babun? Apa? Enggak bisa ditebak ini. Enggak ada polanya. Hah? Abwabun. Pernah mendengar abwab? Sering. Abwabul fikhi. Nah, abwabun. Nah, pintu-pintu abwab. Nah, ya. Nasirun. Nah, apa artinya nasirun? Orang yang menolong. Kira-kira bisa dibentuk jamak apa ini? Aba Nabil. Jamak muzakkar salim karena dia sifat. Apa jamak muzakkar salimnya nasirun? Jamak muzakkar salim, ingat. Tambahannya apa? Wau dan nun. Apa? Nasiruna atau nasirina. Begitu. Shaimun, apa jamaknya? Naam, Aba Hakim. Apa jamaknya? Shaimuna atau shaimina. Mujtahidun, Aba Zuhair, jamaknya. Apa jamaknya? Jamak muzakkar salim. Apa bentuknya? Bunyinya? Mujtahiduna atau mujtahidina. Mujtahidatun, Aba Hudzaifah, dibentuk jamak kira-kira jamak apa bisanya nih? Jamak muannats salim karena ada ta-nya. Perempuan, mujtahidatun, seorang wanita yang sungguh-sungguh yang rajin. Berarti apa bunyinya? Mujtahidatun. Nah, kursiyun. Nah, benda ini. Kira-kira jamak apa? Jamak taksir. Apa jamak taksir dari kursiyun? Nah, Fahrul. Karosiyu. Karosi. Nah, karosiyu. Kolamun. Apa artinya kolam? Pena. Kira-kira dibentuk jamak apa ini Abayla? Jamak taksir. Apa jamak taksirnya kolamun? Aklamun. Jamak taksir. Nam. Fasikun. Ihsan, apa jamaknya? Fasikuna atau jamak apa? Jamak muzakkar salim. Nahrun, apa artinya nahrun? Aba Asia. Sungai. Nah, nama benda sungai. Nah, apa jamak taksirnya? Kira-kira jamak apa? Apa? Jamak taksir. Apa jamak taksirnya? An anharu. Min tahtihal anhar. Sering kita dengar? Min tahtihal anhar, anhar, anhar dalam Al-Quran. Itu adalah jamak dari nahrun, sungai. Berarti anhar, sungai-sungai. Karena di surga banyak sungai. Ada sungai susu, sungai madu, sungai nah biasa, air biasa. Nah, ya. Nabiyun. Aba Yazid, jamak apa kira-kira ini? Ya mudzakkar. Apa nam jadinya jadi apa? Nabiyuna atau Nabiyuni? Nabiyyin. Nabiyuna atau Nabiyyina. Bisa juga di sini bentuk jama taksir. Apa jama taksir Nabiyun? Ambiya'u. Ada surat Anbiya? Sering kita dengar Anbiya, Abul Anbiya, bapaknya para nabi, ya. Anbiya itu jama dari nah, jarang sekali kalimat yang bisa dibuat jama taksir, bisa juga dibuat jama mudzakkar salim. Jadi simai. Barakallahu. Shadiqatun, Aba Abdurrazzaq, jama apa kira-kira? Jama? Jadi apa jama mana salimnya? Shadiqatun. Musyrikatun, Aba Saudah. Jama apa bisanya? Muannas. Jadi apa? Musyrikatun. Faizun, apa artinya faizun, Aba Abdurrahman? Orang yang beruntung, orang yang menang, faiz. Nah, faiz, orang yang menang, orang yang beruntung. Dibuat apa jamain jam apa? Mudzakkar salim. Apa bunyinya? Faizuna, faizina, faizin. Jannatun, nahana. Apa artinya jannatun? Kebun. Nah, apa jamaknya? Kira-kira jama apa? Muannas salim. Jadi apa bunyinya? Jannatun. Santa. Nurun abadani. Kira-kira dibentuk jama apa ini? Jama taksir. Apa jama taksirnya nurun? Nur ala nur, nur. Nah, anda tahu. Aba Omar. Anwar. Pak Anwar. Anwar. Nah, itu jama dari apa? Nur, Pak Anwar itu. Baik. Baik, Nurun Anwarun. Baik, ini lihat. Barakallahu fikum. Nah, selesai kita dari jama. Jama ada tiga. Jama mudzakkar salim, jama muannats salim, jama taksir. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan tetap semangat. Barakallahu fikum di murojaah. Insyaallah zuhur berarti libur. Nah, kafirah ini. Nah, beda. Nah, perhatikan jama mudzakkar salim dan jam dam di simusana ketika tambahan ya dan nunnya. Sama tambahannya ya dan nun, tetapi harokatnya berbeda. Isimusana nunnya harus kasroh selama-lamanya. Kafirah ini. Kalau jama muzakkar salim nunnya selama-lamanya fathah. Kafirina. Itu yang membedakan. Kalau di dalam tulisan berarti dalam gundu sama bentuknya. Dilihat konteks kalimatnya. Ya. Bisa dibedakan mudah. Nam, kita kembali kepada nam simai. Allah sering berfirman dalam Al-Quran jannatin, ya, jannatin tajri. Nah, maka kita mengaju ke sana. Nam, dibentuknya oleh Allah Subhanahu Wa Taala jannat menjadi jama muannats salim. Nah, jannat. Jannatani ayyamini wa shimal. Kebun. Jadi jannat tersebut ada yang surga, ada yang kebun biasa. Biasa. Nah, ya. Barakallah. Jinan dari hati. Jinan qalb. Jinan. Jinan adalah qalb. Hati. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fikum. Nah. Ada pertanyaan lagi? Silakan ya. Tidak. Naktafi bihadzal qadar. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.